yang dalam kini tinggal cerita. Janji yang telah dia ucapkan kini jadi misteri. Sahabat terakhir yang dimiliki dia pun telah pergi kepada malam. Dia bertanya, hanya sepi yang menjawabnya. Kosong, kasih yang kosong membutakan mata.